حمل العزيز الغفار كوير ليلة على النهار تبصيرة ليول القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعقب العصر. أما بعد، الحمد لله نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وقد وصلنا إلى درس الحادي والعشرين. الدرس الحادي والعشرين في صفحة 114، صفحة 114. halaman berapa؟ 114. نعم، هذا آخر ما وقفنا عليه. نقرأ أولا هذا النص. هذه مدرستي. هذه مدرستي. هي قريبة من المسجد. هي قريبة من المسجد. هي مدرسة كبيرة لها ثلاثة أبواب. هي مدرسة كبيرة لها ثلاثة أبواب. أبوابها مفتوحة الآن. في المدرسة فصول كثيرة. هذا فصلنا. وهو فصل واسع. فيه نافذتان كبيرتان. وفيه مكاتب وكراسي. وفيه سبورة كبيرة. هذا مكتب المدرس وذاك كرسيه. وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم. مكتب المدرس كبير ومكاتب الطلاب صغيرة. في فصلنا عشرة طلاب. وهم من بلاد مختلفة. هذا محمد من اليابان. وهذا خالد وهو من الصين. وهذا أحمد وهو من الهند. وهذا أحمد وهو من الهند. وهذا إبراهيم وهو من غانا. وهذا إبراهيم وهو من غانا. وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا. وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا. وهذا يوسف وهو من إنكلترا. وهذا يوسف وهو من وهذا بيرم وهو من تركيا. وهذا بيرم وهو من تركيا. وهذا عمار وهو من ماليزيا. وهذا عمار وهو من ماليزيا. وهذا علي وهو من أمريكا. وهذا علي وهو من أمريكا. وهذا أبو بكر وهو من اليونان. وهذا أبو بكر وهو من اليونان. هم من بلاد مختلفة. هم من بلاد مختلفة. ولغاتهم مختلفة وألوانهم مختلفة. ولغاتهم مختلفة وألوانهم مختلفة. ولكن دينهم واحد وربهم واحد. ولكن دينهم واحد وربهم واحد. ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة. هم مسلمون. هم مسلمون. والمسلمون إخوة. والمسلمون إخوة. هذا مدرسنا. هذا مدرسنا. اسمه الشيخ بلال. اسمه الشيخ بلال. وهو من المدينة. وهو من المدينة. وهو رجل صالح. وهو رجل صالح. نحن نحبه كثيرا. نحن نحبه كثيرا. هذا هو النص عن المدرسة. تفضل كل واحد يقرأ جملة إلى فاصلة أو نقطة ثم يترجمها. نعم أندري تفضل. هذه أين مدرستك؟ هذه مدرستي. نعم صحيح. ثم هي قريبة من المسجد. هي دكات من المسجد. دكات dengan masjid. نعم. هي مدرسة كبيرة لها ثلاثة أبواب. هي sekolah yang besar dan dia memiliki tiga pintu, tiga gerbang. Tiga gerbang, sahih. Abwabuha maftuhatun al-alam. Pintu gerbangnya sekarang terbuka. Sekarang terbuka, sahih. Cuma di sekolah ini kelasnya banyak. Iya, ada kelas yang banyak. Sahih, cuma ada pasuna. Ini kelas kami. Naam. Bahwa paslun wasiun dan kelasnya luas. Iya, ia kelas yang luas. Cuma di nafidatani terdiriatan di dalamnya ada dua jendela yang besar. Ada dua jendela yang besar, sahih. Cuma wahini maka tibu rokalosio di dalamnya ada meja-meja dan kursi-kursi. Dan kursi-kursi, sahih. Cuma ya. Tapi sabura tu kabir di dalamnya. Sabura tu. Adik sabura tu. Adik sabura. Dalamnya ada papan tulis yang besar. Naam. Ada maktab di mudaris wajah. Wajaga kursi ini meja mejanya ini maktabul mudarrisi ini mejanya guru dan itu kursinya. Naam sahih. Min al-awwal wajaga maktabul kullabi wa kursiyuhu dan itu meja-meja para murid dan kursi mereka dan kursi-kursi mereka. Thumma maktabul madarisi kabirun wa makatibul makatibut tullabi saghiratun. Meja Pak Guru besar dan meja-meja siswa kecil-kecil. Kecil, sahih. Thumma di fasulina asratu tullabi. Di dalam kelas kami ada 10 siswa. 10 siswa. Sahih. Thumma wa hum min biladin mukhtalifatin dan mereka berasal dari negara-negara yang berbeda. Iya, negara-negara yang berbeda. Sahih. Raja Muhammad itu bahwa Yuna Jabar dan Muhammad dia berada. Hada. Ini Muhammad dan dia berasal dari Jepang. Iya, ia dari Jepang. Cuma berada Khalid di bahwa Nusaini dan ini Khalid dan dia dari Cina. Dari Cina, sahih. Wahada Ahmadu bahwa Minang Hindu dan ini Ahmad dan dia dari India. Dari India. Cuma ada Ibrahim wahua min Ghana dan ini Ibrahim dan dia dari Ghana. Dia dari Ghana, sahih. Cuma wa hadha Isma'il wa huwa min Nigeria. Dan ini Ismail dan dia dari Nigeria. Dari Nigeria, sahih. Cuma wa hadha Yusuf wa huwa min Inggris. Dan ini Yusuf dan dia dari Inggris. Dari Inggris, sahih. Ada Bayrom Walwani Turki. Dan ini Bayrom, dia dari Turki. Dari Turki, cuma. Ada Hamalun Walwani Malaysia. Dan ini Hamal dan dia dari Malaysia. Ia dari Malaysia, cuma. Yang awal. Wahada Aliul, wahwa min Amerika. Dan ini Ali, dia berasal dari Amerika. Dari Amerika, cuma. Wahada Abu Bakrin, wahwa min al Yunani. Dan ini Abu Bakar, dan dia dari Yunani. Dari Yunani, sahih. Cuma. Ummin biladin mukhtalifatin. Mereka dari negara yang berbeda. Sahih. Biladin jama'u balad. Balad, baladun wahidun, satu negeri atau satu negara. Bilad jama'uhu min biladin mukhtalifatin. Thumma waluhatuhum mukhtalifatun wa alwanihim wa alwanuhum mukhtalifatun. Dan bahasa mereka berbeda dan warna mereka juga berbeda. Warna apa? Kulit. Hah? Warna kulit. Naam, lawn. In kana utliqa 'ala al-insan fal-muradu bihi lawnul jild. Lawnu al-jild. Fa minhum abyad ka unas min Eropa. Wa minhum asfar. Asfar. Asfar unas min al-Yaban aw min as-Sin. هذا أطلق عليهم أصفر ومنهم أحمر أحمر كالهنود الهنود لكن الذي في أمريكا مثلا يقال لهم جلود أحمر أو جلود حمر ومنهم أسمر أسمر كمثلنا نحن إندونيسيين هذا أسمر ما المراد بأسمر؟ شوكولات أسمر هذا أسمر ومنهم أسود أسود كمان أسود من أفريقيا أفريقيا أسود فألوانهم أي المراد به ألوان جلدتهم ألوان جلدتهم مختلفة نعم الذي بعده نعم وربكم واحد dan رب mereka satu صحيح وبينهم واحد هو وبين ونبيهم واحد نبيهم ونبيهم واحد dan نبي mereka satu من من من نبيهم من نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم النبي آخر الأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي الذي يمحى الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي هذا حديث عن أسماء النبي وهو آخر حديث في موطأ الإمام مالك نعم الذي بعده نعم قبلتهم واحدة إلى أين Aina qiblatuhum? Makkah al-mukarramah aw al-masjidil haram aw al-ka'bah. Fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatrah. Naam, alladhi ba'dahu. Muslimun. Allah namakan kita kaum muslimin. Wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Fi akhir surah Al-Hajj. Muslimun. Naam, alladhi ba'dahu. Al-Muslimuna ikhwatun. Dan orang-orang muslim bersaudara. Bersaudara, sahih. Al-Muslimuna ikhwatun. Kama thabata fil ayah. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إخوة أي أخوة، المراد به الأخوة الإسلامية والأخوة الإيمانية. نعم، الذي بعده. هذا مدارسنا. نعم. ثم اسمه شيخ بلال. Namanya Syekh Bilal. Namanya Syekh Bilal. ثم وهو من المدينة دري مدينة المدينة أصله مدينة النبي مدينة النبي فأصل اسمه يثرب قديما اسمه يثرب ثم بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليه حول إلى مدينة النبي إنما يتغير من جديد Madinatun Nabi fayuqalu ikhtisaran al-Madinah ketika diringkas menjadi al-Madinah. Naam. Wa huwa rajulun salihun. Dan dia orang yang saleh. Naam, sahih. Nahnu nuhibbuhu katsiran. Kami sangat mencintainya. Naam, sahih. Nahnu nuhibbuhu katsiran. ثم نواصل إلى التمرينان إلى التمرين الأول أجب عن الأسئلة الآتية هذا بحسب النص sesuai teksnya. Sebentar, yang belum di absen tadi siapa? Sigit. Siapa lagi? Wibisono. Siapa? Cahyo Mulyo. Oh ya. Cuma siapa lagi? Yudi Utomo. Lagi? Ada? Ada ya. نعم أجيب تفضل السؤال الأول سوي ما نتري أين هذه المدرسة مدرسة Madrasah. Sekolah. Ya qori batul minal masjid. Sekolah ini dekat dengan masjid. Aina qori batun minal masjidi. Naam. Cuma berapa? Salah satu abwabin. Ada tiga. pintu-pintunya sekarang terbuka. Naam sahih. Abwabuha maftuhatan. Maftuhatunil ana. Sahih. Au an takhtasir bi dhamir hiya. Hiya maftuhatunil ana. Hada aidan sahih. In kana bi dhamir. Naam ada di ba'dahu. Naam fihi fihi nafidatani kabiratani aw antaqul fi hadha al-fasl lakin afdal bil dhamir fihi nafidatani kabiratani sahih thumma naam qalidan fi hadha al-fasl berapa siswa di dalam kelas ini fihi asyaratu thullabin dalamnya ada 10 siswa. 10 siswa, sahih. Kemudian min biladin aquluhum min baladin wahidin. Apakah semuanya dari negara yang satu? Naam. La. Hum min biladin muhtalifatin. Tidak. Mereka dari negara yang berbeda-beda. Naam, sahih. Min biladin muhtalifatin. Dari negara-negara yang berbeda. Atau negeri-negeri yang berbeda. Kalau bilad kama qulna in kana fi kutub as-sabiqin, kalau di kitab ulama terdahulu, yutlaqu ala mantiqatin kabirah, yaitu wilayah yang luas ya, kalau di kita mungkin seperti kota besar atau provinsi. Lakin amma fi asrin al-hadir aw fi mukhatabat aw fi khitabi al-asr al-hadith, yutlaqu ala balad lahu rayah khassah, yani negeri dengan wilayah atau bendera tertentu, ya, ini negara, ya, negara kalau sekarang. Naam. Saya Abu Bakrin. Dari mana? Abu Bakar. Dua minal Yunani. Dia dari Yunani. Dari Yunani, sahih. Naam. Tuma. Min aina Ahmadin? Min aina? Ahmadu. Min aina Ahmadu? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Hindi. Naam sahih. Huwa minal Hindi. Alladhi ba'dahu? Min aina Yusufu? Huwa min Inkal Tarra. Huwa min Inkal Tarra. Dari Inggris. Yajuz an taqul Inkaltara wa yajuz an taqul Britania. Britania. Naam. Min aina Muhammadun? Huwa min al-Yabani. Huwa min al-Yabani. Dia dari Jepang. Naam, sahih. Min al-Yabani. Naam, thumma an mudarrisahum. Man mudarrisuhum? Huwa syekhu Bilal. Huwa syekhu Bilal, sahih, syekh. Kalau adatnya fi al-Arab, muallim diniyun yuqalu lahu syekh. Muallim diniyun yuqalu lahu syekh. Amma muallim al-ulum, kalau dia pengajar ilmu-ilmu umum, yuqal lahu ustaz. Ustaz hadha li dirasatil ulum, itu untuk ilmu-ilmu umum, IPA, IPS, matematik, hadha ustaz. Amma ulum diniyah yuqal lahu asyikh, ya, syekh. Kalau di kita Yang mu'alim dini, ustaz. Kalau yang ulum, guru. Guru kalau di kita. Nah, itu hanya istilah saja, istilah di biladil arab. Sebenarnya tapi kalau secara makna sama ya. Ustaz dengan syekh itu sama. Ustaz itu ya mu'alim, mu'alim itu ya syekh. Syekh itu mudarris. Yani alladhi yaqumu bitadris aw ta'lim. Naam, mulai dari ba'dahu. Min aina huwa? Huwa min al-Madinah. Tarjim. Dari mana kah dia? Dia dari Madinah. Dia dari Madinah, sahih. Syekh Bilal dari Madinah. Mafhum ya? Haula hadha an-nass, ada yang tanyakan tentang teks ini? Aw as'ilatuhu. Ada yang tanyakan, silakan. Ya. Madinah Nabi. Nah. Tapi kalau yang tidak pakai alif lam. In kana biduni alif lam bihasabihi. Naam. Yani Madinah mutlaqatan. Madinah mutlaqatan. Yani kota secara umum. Dhahabtu ilal, sebenarnya bukan bicara tentang Saudi ya. Ya. Askunu fi Bekasi. Thumma dhahabtu ilal Madinah. Saya tinggal di Bekasi, kemudian saya pergi ke bagian kotanya. Ya. Tapi kalau konteksnya sedang di negara Arab, di Saudi, maka Madinah, ay Madinah tu Nabi. Madinah tu An-Nabi. Dilihat. Ya Pak? Seperti Misra. Misra. Misra. Biduni tanwin hada balad, balad ma'ruf, Misr. Bi nahrin Nil, terkenal dengan sungai Nil ya, Misra. Ya qawmi dkhulu, ya qawmi dkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala aqabikum. Ada di ayat mana ya, saya lupa ya. Udkhulu Misran, Misran dengan tanwin ya, kalau dengan tanwin itu Madinah maknanya. Karena diperintahkan ketika itu konteksnya untuk masuk Baitul Maqdis. Misran dengan tanwin. Begitu pula ini. Ya. Maka dia dilihat konteks sebelumnya. Apakah berbicara tentang daerah sekitar Saudi? Kalau Saudi ya Madinah. Madinah itu Nabi. Tapi kalau kota-kota besar di luar Saudi, maka itu maksudnya kota. Maksudnya kota. Aslinya mana yang kota Madinah itu? Naam. Nuwasil la tamrin al-thani. Dha'in harakat awalan. Dha' hadihil alamata. Dha' hadihil alamata. Ay hada alamat sah. Namanya ini alamat sah. أمام الجمل الصحيحة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة وهذه العلامة أمام الجمل التي ليست صحيحة التي ليست صحيحة ضع هذه العلامة ما معنى Dha' letakkan hadhil alamata tanda ini ya, wa hadha yuqalu lahu alamat sah. Ini kalau mau disebut namanya ini alamata sah dari kata sahih sah saha musyaddadah hanya tasydid alamat sah hadha yuqalu lahu alamat sah amam al-jumal sahihah di depan kalimat-kalimat yang benar ya, kalimat-kalimat yang benar yang sahih ya. Sahihati ya, sifah dari mudhaf ilaih, jumal mudhaf ilaih sahihah, sifatnya, maka majrur. Wa hadhil alamata, dan tanda ini, ya, wa hadha yuqalu lahu alamat khata, khata hamzah, khata hamzah, alamat khata, hadha yuqalu lahu alamat khata. Wa kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a, salah, tidak boleh membunuh kecuali salah, salah bunuh. Ini kalau salah bunuh tidak dosa, tapi tetap wajib bayar diyat, tetap wajib bayar diyat. Khata'un, sahih, itu satu istiqaq juga, khata'un, tapi itu sifat mubalaghah, sifat mubalaghah dari khata'. Amamal jumali, depan kalimat-kalimat allati laysat sahihatan, yang tidak benar, ya, yang tidak benar dikasih tanda ini. Rukun awal. Dekat dengan bandara. Khata. Ya, khata. Qaribatun minal matar. As-sahih madah? Ya, qaribatun minal masjid. Minal masjid. Sahih. As-sahih. Qaribatun minal masjid. Tumma. Tiga gerbang. Kaif? Al-jawab? Sahih. Ya. Ba, alamat sah. Ya, dikasih tandanya, ya. Dikasih tandanya alamat sah. Sahih. Cuma. Abaruha kubla potonil ala. Ya. Khata. ما هو الصحيح؟ مفتوحة الآن. مفتوحة الآن. نعم الصحيح مفتوحة. ثم. مكاتب الطلاب كبيرة. كبيرة. كبيرة. بسار. كيف؟ خطأ. الصحيح مكاتب الطلاب صغيرة. صغيرة. الصحيح صغيرة. ثم صحيح مكتب المدرس كبير. ترجم meja guru besar. Naam. Radhi ba'dahu. Fil faslina asharatu illahi. Sahih. Sahih. Asharatu tullabin. Di ayat satrin. Baris keberapa kalau di teks? Paragraf ketiga. Sahih. Kalau faragraf itu faqrah. Faqrah. Faqrah itu paragraf. Ada faqrah. Faqrah. Paragraf. أما كل واحد هذا كل واحد من هذه سطر سطر باريس سطر أما بهذه هذا فقرة هذا فقرة أم الذي بعده أمار من اليونان أمار جاي اليونان خطأ. خطأ. عمار من اليونان خطأ. ما هو الصحيح؟ عمار من ماليزيا. من ماليزيا. ترجم. عمار dari Malaysia. Dari Malaysia. نعم الذي بعده. بيرم من تركيا. صحيح. بيرم من تركيا. ثم. يوسف من ماليزيا. خطأ. ومن إنكالترا. ومن إنكالترا. إنكالترا. نعم ثم. مدرسنا من المدينة. صحيح. هو من المدينة. شيخ بلال من المدينة. نواصل إلى التمرين الثالث. ضعي الحركات. أولا أذكر البلاد. أذكر البلاد الواردة. الواردة في الدرس. الواردة في الدرس من آسيا. من آسيا وإفريقيا. وإفريقيا وأوروبا. وأوروبا. أذكر. ما نذكر؟ ها؟ سبك كان. اذكروني اذكركم. Sebutlah, yakni sebutlah berzikir nama Allah, Allah akan menyebut nama kalian. Udhkuril biladah, negara-negara. Al-waridata, yang ada, yang keluar. Fidars, yakni di dars yang sudah kita pelajari. Yang ada ya, atau yang keluar, yang sudah keluar di dars. Di dars-dars yang telah lalu. Fi darsi min. Min Asia. Dari Asia. Wa Ifriqiya. Dan Ifriqiya. Wa Eropa. Dan Eropa. Ya, udhkur baladan min kulli qaratin. Qarah. Asia hada qarah. Asia hada qaratun. Qaratun hadha ibarah an barun wasi'un. Barun syasi'un. Qaratun. Qaratun, dataran yang sangat luas. Benua. Qarat Asia. Qarat Afrika. Qarat Eropa. Namda' min al-bilad allati fi Asia. Kul wahid yadhkur baladan wahidan. Tafadha. Halif. من آسيا. اليابان. صحيح. ثم من الصين. صحيح. الصين. ثم إندونيسيا. في آسيا أيضا. ثم ماليزيا. بدون أل. ماليزيا بدون أل. اليابان بأل. ماليزيا بدون أل. ثم خلاص. Bekasi Raisa Balada. Nah. Khalas. Malaysia. Kathir di Asia. Banyak. Itu pikirkan saja peta, sebut namanya. Nah. India bil Arabiyah. India bil Arabiyah mada? Hah? Filipin, sahih. Al-Filipin. Naam. Al-Hindi. Al-Hind. Ya. Al-Hindu. Kalau Hindi, kalau ada huruf min ya, minal Hindi. Asluhu minal al-Hindu. Ya, ini India. Thumma. Malaysia. Khalas. Thumma. Singapura bil Arabiyah. Singapura. Singapura. Ada di Facebook. namanya Singapuri siapa gitu. Oh, dari Singapura dia. Saya enggak tahu, tahu-tahu dia enggak add, ya udah saya add aja. Singapura. Naam, cuma tapi enggak ada di dars. Ya, Singapura lam yarid fi dars. Cuma masih ada. Apa? Hah? Apa? Brunei negaranya ada tapi dalam yarek fidas. Ya? Brunei Darussalam. Sebesar apa negerinya itu? Sejuk saja ya. Kotanya punya berapa dia kota? Universitas punya berapa dia? Ada yang tahu ceritanya? Kenapa dia bisa pisah sama Malaysia? Kenapa bisa sendirian kecil gitu? Sisanya Malaysia. Ada yang tahu kabarnya? Atau sejarahnya? Hah? Inggris. Terus kenapa bisa punya wilayah sendiri? Sebenarnya besar sampai ke Filipina Selatan. Sampai Filipina. Inggris di. Oh, Inggris kerja. Filipina Selatan yang Moro. Satu ini. Jadi pasti dia tuh sempat dijajah sama Brunei yang Moro itu malah. Ya. Dia menjajahkan saling selesai. Berarti itu hubungannya sama era Spanyol dulu ya? Kan Spanyol datangnya belakangan, aslinya tuh Filipina besar itu Islam itu. Spanyol sama Brunei. Iya. Kalau kita bukan negara Malaysia, Brunei nggak mau. Dia besar. Nggak mau. Jadi makin kecil boleh. Iya. Brunei. Oh pak. Saudi Arabia. Hah? Saudi Arabia. Bila Arabia, ma ismuhu bila Arabia? Al-Pakistan, sahih. Al-Pakistan. Cuma? Masih Asia. Masih ada yang belum disebut. Tuma. Hah? Nah, belum. Belum habis. Apa lagi? Coba Abi Bisono. Al-Iraq. Sahih. Al-Iraq warada fi ad-dars. Al-Iraq. Apa akhiri? Filipin. Udah, Filipin. Apa? Jadi Kuwait. Kuwait. Minal Kuwait. Abuhu fil Kuwait. Abuhu wa ummuhu fil Kuwait. Apa jadi? Pikir aja di peta Asia. Peta Asia, oh sini sini sini mana yang sudah, tinggal sebut bahasa Arabnya, gampang. Asia ada apa? Hah? Nggak paham peta Asia. Saya ngapalin itu aja pas SD. SD. SD ada pelajaran peta buta kan? Iya, udah ngapalin itu pas SD. Kelas 4 SD. Pelajaran kelas 4 SD. Siapa? Agus, Cahyo. Apa? Udah. Mana lagi? Iya. Apa lagi? Namanya tertulis di buku kalian. Al-Mamlakatul Arabiyyatu Saudiyyatu. Tertulis di sini. KSA. Kingdom. Kingdom. Kingdom of Saudi Arabia. Arab. Arab. Arab Saudi. Arabia. As-Saudiyya. Arab dari Bani Saud. Kenapa raja pertamanya Bani Saud? Bani Saud itu dari Bani Tamim. Makanya negaranya diambil dari nama raja pertama Bani Saud. Al-Mamlakatul Arabiyyatu Saudiyyatu. Kalau penyebutannya Al-Arabiyyah itu Al-Arabiyyah bahasa Arab. Bahasa Arab. Bukan negeri Arab Saudi. Kalau mau diringkas Arab Saudi gimana? Saudiyah. Kalau mau diringkas Saudiyah. Ya, ini. Mana? Cahyo. Pakistan sudah. Mas Benarto yang sini. Baghdad. Baghdad kota, bukan negara. Baghdad asimatul Iraq. Ibu kota Irak. Filastin. Filastin. Syekh Akram Ziyadah, huwa min Filastin. Syekh Akram Ziyadah Al-Faluji. Falujinya Falujah Filastin, bukan Falujah Irak. Falujah itu ada di dua negara, Falujah Irak, Falujah Filastin. Syekh Akram Falujah Filastin. Yudi, belum dapat. Suria, sahih. Suria, Al-Urdun, Lubnan, Lebanon. Kullu dhalika min Asia. Al-Bilad allati fi Afriqiya. Tafadhal, Ahandri. Ghana, sahih. Thumma Nigeria. Thumma Misr. Misr, bukan Misra yang antum makan gorengan pagi, bukan. Biasanya min mis, min Misra. Kalau dia ada min kan dia majrurnya bil fathah. Tapi Misr, aslinya Misr. Tema Afrika. Awas. Misr. Apa? Hah? Apa? Ethiopia. Ethiopia. Tapi belum keluar kayaknya di darsnya. Seingat saya. Seperti Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athiubi. Itu dari Ethiopia. Cuma siapa? Ya. Gampang, yang gampang negara-negara Afrika Utara aja. Gampang berjejer itu. Ya. Ya. Pak Ayi. Apa? Qahirah. Kairo. Asimatu Misra. Sudan, sahih. Sudan. Sudan dengan Mesir tadinya satu negara. Sudan dengan Mesir itu aslinya satu negara. Coba awalnya gimana ceritanya? Olam. Raja, sepertinya Raja Sudan dengan Raja Mesir itu pada masalah apa gitu, kemudian pecah jadi Sudan dan Mesir, aslinya dulu satu itu. Ayo Agus. Apa? Afrika. Masuk gitu. Ghana. Ghana udah tadi. Nigeria. Udah juga Nigeria. Mistral udah juga. Apa? Pak Sunarto. Hah? Mana lagi? Pada gak tahu ya negara Afrika ya? Kalau saya dulu tugas pas SD suruh gambarnya benua Afrika. Jadi sebagian besar masih hafal. Hah? Itu emang udah tugas kelompok. Ini Afrika, gambar. Oh ya udah gambar. Kaparin, oh ini di sini, sini, sini, sini. Afrika Selatan, ujung sini Mesir, ujung sana Maroko, situ berjajar kecil-kecil. Mauritania, Afrika Barat, Kongo. Hah? Yang apa? Didar sedikit. Mali, Mali, Romin Mali. Al-Maghrib, Al-Maghrib. Al-Jazair, Jazair. Libya, Libya, Nigeria, Sudan. Karena yang Muslim itu memang yang Afrika Utara. Yang Muslim itu Afrika Utara. Al-Bilad allati fi Uruba. Tafadhal Agus. Al-Bilad allati fi Uruba. Hah? Amerika, lesa Uruba. Amerika hal Korat Amerika pisah, dipisahkan oleh Samudra Atlantik dan kapal Titanic. Amerika. Hah? Bila Arab ya? Inkaltara, sahih. Inkaltara fi Uruba. Bahasa gitu. Al-Drat fi Uruba. Naam. Ingat-ingat aja petanya juga. Liga Eropa, Liga Eropa lah. Saya lupa juga. Hah? Bila Arab ya? Hah? Hah? Apa? Basra. Di Amerika. Amerika Janubi ya. Brasilia, Amerika Janubi. Itu Amazon. Brazil. Brazil. Ya. Prancis. Bila Arabia? Prancis. Hah? Prancis. Faransa. Pak Sunarto udah belum tadi? Yang Afrika udah? Udah ya? Belum? Belum juga, ayo Minoruba. Di sini. Ayo, Albirat Minoruba. Banyak itu. Almania, sahih. Almania, Jerman. Naam, Ahyudi. Al-Yunani. Hah? Al-Yunani. Al-Yunan, sahih. Yunan. Eropa Selatan. Ahyu Bisona. Turki. Turki, Eropa atau Asia? Eropa. Asia, Asia. Dulu Asia. Iya. Dia sebagiannya di Asia, sebagiannya di Eropa. Dulu itu aslinya bagian Eropanya juga besar sebenarnya. Tapi pas Perang Dunia yang pertama, mengecil. Mengecil. Bagian Selat Bosporus, sebagian daratannya masih Turki, sebagian besarnya di Asia sebenarnya. Tapi kalau main bola dia ikut Eropa. Kalau main bola, sepertinya Piala Eropa. Nam, foto. Andalus. Andalus, bila Arabia? Bila Arabia? Al-Balad Al-Hadir, nama negeri sekarang ya. Hah? Apa? Hungaria. Hah? Hungaria. Hungaria awal bila Arabia. Lam yarid fi ad-dars. Hungaria sahih, hadha ismul balad. Tapi lakin lam yarid fi ad-dars. Hungaria. Asimatuhu Budapest. Gak miskin kok sekarang ya? Kayaknya gak terlalu. Kalau dulu mah iya kerajaan. Apa? Yang lain coba. Rusia. Hah? Swiss. Swiss. Swiss. Swiss Sara, Swiss Sara sahih. Switzerland, Swiss Sara. Cuma, siapa? Ah, Cahyo. Bila tu rubah? Nam? Ingat aja peta Eropa. Enggak ada yang pernah lihat peta Eropa. Hah? Italia. Sahe, Italia. Hah? Ya gampangnya bisa juga. Ya, Pak Jaya. Apa lagi? Bila Arabia? Holanda. Holanda. Holanda. Holanda. Holland. Inggris, Almania, Italia. Polandia, Holland. Saya enggak pernah dengar gimana menyebutnya orang Arab Polandia. Yugoslavia. Yugoslavia in qata. Bosnia. Bosnia Herzegovina. Dengan Serbia Montenegro, Serbia Kristen, Bosnia Muslim 30%, karena 30% wilayah Yugoslavia jadi Bosnia, 70% Serbia. Italia, Yunan, Belgika. Belgika, sahih. Belgika, warad fi ad-dars. Belgika. Qarib min Hollanda. Apa lagi yang lain? Terlalu ini. Isbania, Andalusia, Isbania. Andalusia ibarah an Isbania, Portugal, wa Faransa Janubiyah. Perancis tapi bagian yang selatan aja. Dulu itu Andalusia. Semenanjung Iberia. Semenanjung Iberia itu satu-satunya daerah Eropa yang punya gurun. Satu-satunya daerah Eropa yang punya gurun. Ada syair Andalus, dia menyebutkan tentang gurun. Terus waktu itu Syekh nanya, kalian tahu gak ini syair Andalus? Dia melihat gurun di mana? Kita pikir dia pernah ke Arab, enggak. Di Eropa itu Barcelona ada gurunnya. Ada Syekh saya, dia pernah main ke Spanyol, ke tempat-tempat Islamnya. Dia lihat di Barcelona itu ada gurun, di kota Barcelona. Bihadha hadha hiya au hadhihi hiya al-bilad fi Urba. Al-kalimatul jadidah al-maktabu jam'uhu makatibu. Al-maktab meja. Al-launu jam'uhu alwanun. Al-launu jam'uhu alwanun. Mal laun? Warna. Naam, hadha huwa laun. لونه أبيض هذا لونه أزرق لكن إن أطلق على الناس فالمراد به لون الجلد. Kalau dia sedang menjelaskan manusia maksudnya warna kulit. ولكن اقرأ ولكن ما معنى ولكن؟ Tetapi meskipun walaupun يعني للاستدراك menunjukkan bertentangan dengan yang disebutkan sebelumnya. Al-kursiyu jam'uhu karasi. Al-kursiyu jam'uhu karasi. Al-kursiyu ma'ana kursi? Ma'ruf kursi, taqa'adu. Al-qiblatu. Al-qiblatu. Qiblatu aydan ma'ruf, masjid haram. Dhaka, dhalika. Dhaka, dhalika. Mudahnya samakan saja antara dhaka dengan dhalika. هذه هي المفردات في هذا الدرس. ثم نواصل إلى الدرس الثاني والعشرين. حامد طبيب. حامد طبيب. زوجته مدرسة. زوجته مدرسة. اسمها آمنة. اسمها آمنة. حامد له أربعة أبناء. هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم. هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم. أحمد وحمزة طالبان. أحمد وحمزة طالبان. أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان. عندي خمسة أقلام. عندي خمسة أقلام. هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق. هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق. وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود. وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود. وهذا قلم أصفر. وهذا قلم أصفر. عندي مناديل كثيرة. عندي مناديل كثيرة. هذا أبيض وهذا أصفر. هذا أبيض وهذا أصفر. وهذا أحمر وهذا أزرق. وهذا أحمر وهذا أزرق. أعندك منديل أخضر؟ أعندك منديل أخضر؟ لا، ما عندي منديل أخضر. لا، ما عندي منديل أخضر. عندي مفاتيح كثيرة. عندي مفاتيح كثيرة. هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح السيارة. هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح السيارة. في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة. في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة. وفنادق قليلة. أهؤلاء أطباء؟ أهؤلاء أطباء؟ لا هم مدرسون. لا هم مدرسون. وهم علماء كبار. وهم علماء كبار. نعم تفضل كل واحد يقرأ إلى نقطة. Setiap baca sampai titik. Tafadhal. Hamidun tabibun. Hamid seorang dokter. Naam, sahih. Thumma. Zawjatu mudarrisatun. Istrinya seorang guru. Seorang guru. Sahih. Thumma. Ismuha Aminatu. Namanya Aminah. Namanya Aminah. Hamidu lahu arba'atu abna'in. Hamid memiliki empat anak laki-laki. Empat anak, sah ya? Cuma. Hamzatu wa. Hum. Hum. Hamzatu wa. Asma. Uthmanu. Uthmanu wa Ahmadu wa Ibrahim. Ia. Mereka. Mereka. Hamza dan Usman dan Ahmad dan Ibrahim. Dan Ibrahim, sahih, teman. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmad dan Hamzah dua orang pelajar. Naam, sahih. Teman. Ahmadu talibun mustahidun wa Hamzatu talibun aslam. Ahmad siswa yang rajin dan Hamzah siswa yang malas. Naam, sahih. Tsumma. Indi khamsatu aqlamin. Saya mempunyai lima pena. Naam, sahih. Tsumma. Hadza qalamun ahmaru. Ini pulpen warna merah. Ini pulpen merah. Naam. Wa hadza qalamun azraqu. Dan ini pulpen biru. Naam. Wa hadza qalamun akbar dan ini pulpen warna hijau. Sahih. Wa hadza qalamun aswad dan ini pulpen warna hitam. Naam. Ini yang awal. Wa hadza qalamun asfar dan ini pulpen warna kuning. Naam, sahih. Tuna. Inni manamilu katsiratun. Saya mempunyai sapu tangan yang banyak. Naam, sahih. Hadza abyadu. Ini putih. Apa putih? Kunti. Apa yang putih? Oh, mana sih? Iya, sahih. Maksudnya ini, ya ini sapu tangan. Ini sapu tangan ya, putih. Sahih, tunggu. Wa hadza asfaru. Ini sapu tangan merah. Asfar. Asfar. Hah? Asfar. Apa asfar? Kuning, Ustaz. Kuning, sahih. Safra faqi'un launuha tasurun nadhirin. Thumma. Wa hadha ahmar. Dan sapu tangan ini. Ini sapu tangan merah. Thumma. Wahaja azraku. Dan ini yang biru. Ini ya biru, sahih. Kuna. A'indaki mingadilu akhdaru. Apa kamu punya sapu tangan hijau? Naam. Itu Pak Dahu. Nama ini mingadilu akhdaru. Bukan. Saya tidak mempunyai tangan warna hijau. Iya, ma di sini ma nafiah. Saya tidak punya. Naam. Imbi maka iku kafiratun. Saya mempunyai bukti yang banyak. Naam sahih. Hadza mithaqul ghurfati. Ini kunci kamar. Sahih. Wa hadza mithaqul taqibati. Dan ini kunci tas. Tas antum ada kunci ya? Allah Alam, barangkali tas koper. Barangkali tas koper. Maksud hakibat sini tas koper. Naam. Wahada mafatihu sayyarah. Hada miftahu mafatihu miftahu miftahu sayyarah. Naam. Dan ini kunci mobil. Sahih. Tuna ibaratina masajidu wa madarisu kathiratun. Di negara kami masjid dan sekolah banyak. Iya, ada masjid dan sekolah yang banyak. Tuma dan wa fanadiku qalilatun. Naam. Dan hotel-hotel yang kecil qalilatun. Sedikit ya, hotel-hotel sedikit. Tuma apa ulai apik baru, apakah mereka para dokter? Naam. Lahum mudarisun. Mudarisun bukan mereka pelajar. Mudarisun guru. Guru. Ya. Naam. Lahum ulam. Lahum ulam. Lahum ulama tu kibarun. Dan mereka ulama yang besar apanya? Besar badannya? Oh, besar palanya? Ulama? Besar. Kalau di sini ilmunya. Hum ulama, ulama. Mudarrisun, ai ba'dhum laysa kulluhum, ba'dhum mudarrisun aidan fil jami'ah. Banyak yang mengajar di universitas. Mengajar di universitas. Naam ilahuna tafi bihadal qadri. Subhanallahi walhamdika, syukran, astaghfiruka wa atubu ilaik.